Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-Mustafa Sayyiduna al-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun anda berada, sungguh sangat berbahagia kita rasanya tetap dapat bersua di bulan yang mulia ini, di bulan Syawal, bulan kasih sayang, dan bulan kita saling memaafkan. Bulan di mana kita sering menjadikan bulan ini sebagai momen untuk konsolidasi, untuk saling memaafkan, dan untuk saling islah di antara kita, melihat kepada kejelekan kita masing-masing, dan untuk saling memaafkan satu sama lainnya. Ini menjadi sangat penting ketika kita menjadi hamba-hamba Allah yang telah melaksanakan saum di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dan beramal ibadah yang cukup maksimal di bulan Ramadan yang lalu. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita pada hari ini akan membahas firman Allah pada surah Al-Isra ayat 38. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa semuanya itu dari apa yang telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya adalah sebuah kejahatan yang amat dibenci Allah. Apa kejahatan-kejahatan itu? Yang pertama adalah membunuh anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan membunuh anak karena takut miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak pada ayat ke-31, dan pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jangan kamu dekati zina, itu yang kedua. Dan selanjutnya pada ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita tidak memakan harta anak yatim. Agar kita tidak membunuh, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan membunuh, ya, karena dilarang untuk membunuh. Dan selanjutnya jangan memakan harta anak yatim, dan jangan berkata-kata yang tidak kamu ketahui tentang hal itu, ya, artinya kamu tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Dan yang terakhir pada ayat ke-37, jangan kamu sombong atau menyombongkan diri di muka bumi. Ini semuanya adalah kejahatan-kejahatan yang Allah sebutkan sebagai kejahatan yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita klasifikasikan, mencoba untuk mengklasifikasikan dosa-dosa ini yang selalu disebut dengan kabairudz dzunub, dosa-dosa besar, dari membunuh anak, kemudian membunuh orang lain tanpa hak, berzina, dan sampai kepada berlaku sombong, ini semuanya adalah perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh manusia. Karena kalau dia lakukan, seakan-akan dia menafikan keberadaan dan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh ketika seseorang wal'iyadzubillah membunuh anaknya karena rasa takut miskin. Mungkin pada saat sekarang ini hampir tidak pernah terjadi. Kalaupun ada kejadian mungkin sangat jarang, tapi pada masa dahulu hal ini sering terjadi, ya, sehingga direkam di dalam Al-Quran. Ya, dia tidak yakin kalau Allah Ar-Razzaq, bahwa Allah pemberi rezeki. Dia tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan dan melimpahkan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan begitu juga membunuh orang lain tanpa hak, tanpa ada suatu dasar yang nyata, yang jelas. Maka ini juga seakan-akan dia telah menghakimi sebelum hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya jangan kamu sombong, sebagaimana yang kita kaji pada hari yang lalu, karena kesombongan itu, ya, amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kesombongan itu pulalah iblis dicampakkan dari dalam surga, begitu konon dijelaskan di dalam sebuah riwayat. Jadi kejahatan-kejahatan ini menafikan kekuasaan, menafikan ke al-asma al-husna yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amat sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik kejahatan itu hanya terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain, artinya merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain, maka semuanya itu adalah yang disebutkan di dalam ayat ini sebagai kejahatan-kejahatan yang amat sangat dibenci Allah. Bukan berarti selain daripada perbuatan ini tidak dibenci Allah, seperti meninggalkan sholat dengan sengaja, oh berarti itu bukan pekerjaan yang dibenci Allah. Tidak, masih banyak lagi. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim dan Al-Imam Adz-Dzahabi menuliskan di dalam kitab mereka Al-Kabair hampir 100 dosa-dosa besar yang itu dosa-dosa itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang berkaitan yang disebutkan di sini adalah berkaitan dengan orang-orang Yahudi secara spesifik yang disebutkan dalam Ten Commandments yang menjadi 10 perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Untuk lebih jelas penjelasan terhadap ayat ini, di studio telah hadir Al-Ustadz kita yang saya yakin tidak lagi asing bagi Anda sudah suaranya dan ide-ide bernas beliau yang sering beliau lontarkan lewat radio yang tercinta ini, Al-Ustadz Dr. Zainal Arifin. Pada beliau, dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Ustadz Haji Ardiansyah. Ayat 38 dari surah Al-Isra ini merupakan seakan-akan penutup, walaupun sebenarnya masih di tengah-tengah surah Al-Isra. Kullu zalika kana si'uhu 'inda rabbika makruha. Semua kejahatan amat dibenci di sisi Tuhanmu. Jadi semua, kalau kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy, dimulai dari surah Al-Isra ayat 22, dari jauh sekali sampai 38, ada sekitar 16-an ayat yang dikaji dan kemudian ditutup, semuanya itu adalah kejahatan yang dibenci oleh Tuhan. Ayat ini sendiri menggambarkan kepada kita bahwa sebenarnya kejahatan itu dibenci. Tidak saja Allah membencinya, manusia sendiri pun membenci kejahatan. Contohnya di ayat 22 dekat-dekat di situ, durhaka kepada orang tua. Sebagai seorang anak, mungkin dia mendurhakai orang tua dan dia mungkin sedikit senang. Tetapi ketika dia berstatus orang tua, dia takut sekali kalau anaknya mendurhakai dirinya. Menjadi kerabat yang miskin misalnya, sehingga ada yang kaya tidak mau memberi atau berbagi kepada kerabatnya yang dalam keadaan susah. Di hari Lebaran ini tidak mau mendatangi keluarganya yang lebih rendah secara finansial. Sebagai seorang yang miskin, mungkin itu adalah suatu hal yang tidak mengenakkan. Bagi yang kaya, itu mungkin hal biasa saja. Artinya apa? Kejahatan, baik moral ataupun syariat, hukum ataupun etika, itu adalah suatu hal yang dibenci. Tidak saja oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia pun membencinya. Contoh yang sederhana yang sering kita lihat, kalau kita melanggar lampu merah, terkadang kita senang gitu. Tapi kalau ada orang lain melanggar lampu merah dan kita pada waktu itu berada pada posisi lampu hijau, kita akan memaki-maki orang yang melanggar lampu merah itu. Artinya apa? Artinya melanggar lampu merah itu adalah suatu hal yang dibenci, walaupun terkadang kita sendiri melanggarnya. Inilah kata pamungkas dari semua yang telah diterangkan melalui ayat 22 sampai 37 kemarin. Di antara juga yang dibenci adalah sikap mubazir. Di bulan Lebaran ini, terkadang kita menemukan makanan berserakan di sana sini. Kue akhirnya menjadi kadaluarsa dan tidak termakan. Minuman sirup bertahun di dalam kulkas tidak disajikan. Ini adalah sikap mubazir. Jangan berpikir ini punya saya, ya suka-suka saya. Pikirkanlah bahwa ada 40 juta penduduk bumi setiap tahunnya meninggal akibat kelaparan. Di dunia ini masih banyak orang yang membutuhkan pangan. Di antara 40 juta itu, tidak saja warga Afrika, di Indonesia sendiri pun, di Sumatera Utara sendiri pun, di Medan sendiri pun, masih ada rakyat yang kelaparan. Di hari Lebaran yang berbahagia ini, masih ada orang yang kekurangan pangan. Maka Mubazir dibenci oleh Allah dan dibenci oleh orang yang mengharapkan terdistribusinya makanan tersebut. Dan seterusnya yang telah disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah, saya sekadar menambahkan apa yang belum disampaikan, bagian dari kejahatan yang amat dibenci tidak saja oleh Allah tetapi juga oleh manusia, yang dampaknya tidak saja ukhrawi tetapi di dunia ini pun kejahatan itu menimbulkan dampak yang sangat negatif. Ya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Zainal melengkapi apa yang tadi tertinggal dari penyampaian saya di awal. Kalau kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala secara runut, seperti persis yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, dari ayat ke-22 Allah melarang kita berbuat syirik dan memerintahkan kita untuk bertauhid. Kemudian Allah melarang kita untuk durhaka kepada orang tua dan memerintahkan kita untuk berbakti kepada mereka. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat mubadzir. Yang keempat, berlaku malas atau berbuat malas. Jadi ini semuanya larangan Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan larangan membunuh anak karena takut miskin, berbuat zina, kemudian membunuh orang lain tanpa hak, tanpa suatu dasar yang benar. Kemudian yang ke-8, memakan harta anak yatim. Yang ke-9, berkata-kata yang tidak diketahui atau tanpa ilmu. Dan yang ke-10, yang terakhir adalah berlaku sombong. Ini semuanya adalah kejahatan-kejahatan yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz Zainal secara panjang lebar. Tidak hanya merugikan dirinya, tapi juga merugikan orang lain. Tidak hanya dampaknya berbahaya di dunia, tapi juga sampai kepada akhirat nanti. Jadi kalau kita melihat, seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita begini: sekarang aku sudah tegaskan kepada kalian, wahai hamba-hambaku, dari apa yang aku benci, apa yang menjadi kejahatan yang amat sangat aku benci. Kepada kamu, wahai manusia, aku berikan hak untuk berikhtiar, untuk memilih apakah untuk berbuat kebaikan atau berbuat kejahatan. Apakah kamu mau meninggalkan larangan-larangan itu atau malah kamu melakukannya dengan sukacita. Ini menjadi penegasan di dalam ayat ini. Allah ingin mengatakan, tapi ingat bahwa semuanya itu aku sangat membencinya. Kalau kita memiliki bos di tempat kerja kita, dia katakan, ya silakan, siapa yang mau hadir, hadir, yang tidak mau hadir, silakan tidak hadir, tidak apa-apa. Tapi aku sangat benci dengan orang yang tidak hadir. Tentu penegasan bos di akhir itu menjadi catatan penting bagi diri kita. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, pada ayat ke-38 ini seakan-akan menutup penjelasan tentang kabairud dzunub, dosa-dosa besar itu, dengan mengatakan semuanya itu kejahatan yang amat sangat aku benci, ya, amat dibenci di sisi Tuhanmu, seakan-akan itu menjadi penegasan yang sangat penting untuk menjadi catatan kita bersama. Oleh karena itu, kalau dahulu pernah kita lakukan, maka segeralah sekarang kita memperbaikinya. Jangan tunggu atau jangan ditunda-tunda lagi. Demikian, semoga ada manfaatnya bagi kami, dan begitu juga ada manfaatnya bagi para pendengar. Dan semoga kita isi bulan Syawal ini dengan melanjutkan amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan yang lalu. Jangan kendur dan jangan beralih dari kebaikan-kebaikan itu, tetapi marilah kita terus meningkatkan amal kebaikan kita. Semoga kita meninggalkan dunia ini pun dalam kebaikan. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.